Alhamdulillah allati arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita lanjutkan poin yang kedua pada masalah penggotongan jenazah, ya. Yakni min sunnati hamliha, minas sunnati hamluha, gitu. Termasuk sunnah adalah ikut memanggulnya, ikut membantu menggotong jenazah. Kata Imam Muhammad Ibn Ali As-Saukani rahimahullah, wa amma kaunul hamli laha sunnatun, adapun keberadaan ikut memanggul jenazah itu hukumnya sunnah. Fali hadis Ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, manittaba'a janazatan falyahmil bijawanibi syariri, barang siapa yang mengikuti jenazah hendaknya dia ikut memanggul di samping sarir, ini tempat pembaringan mayit, ini keranda, ini di samping keranda, kulliha semuanya, jadi di samping keranda semuanya. Adapun keranda sekarang yang dari rumah sakit itu depan dan belakang, enggak di samping, karena depan dan belakang dikasih besi gitu, ditarik untuk mengangkat, kalau sudah enggak untuk mengangkat dimasukkan lagi gitu. Adapun ikut memanggul, kemudian memanggulnya itu di samping, fa innahu minas sunnati, maka sungguhnya yang demikian itu termasuk sunnah gitu, termasuk sunnah gitu. Summa insa'a fal yatatawwa, maka barang siapa yang ingin, ya, kemudian barang siapa yang ingin atau jika ingin, faliyata tawa, yakni berderma ikut memanggul gitu. Wa insa'a faliyata, kalau ingin enggak memanggul juga enggak apa-apa, ini biar dipanggul keluarganya atau yang lainnya misalnya gitu. Dari kalimat ini yang menunjukkan sunnah, summa insa'a falyatatawwa wa insa'a falyada, gitu. Barang siapa ingin menjalankan sunnah, jalankan, dan jika yang tidak maka tinggalkan gitu. Akhrajahu Ibnu Majah wa Abu Dawud wa Thayalisi wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, Thayalisi, Al Baihaqi, rahimahumullahu jami'an min riwayati Abi Ubaidah bin Abdillah bin Mas'ud anhu, dari riwayat Abi Ubaidah bin Abdillah bin Mas'ud dari beliau. Akan tapi hadis ini dhaif, dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janais. Kata beliau rahimahullah, kata Imam Syaukani rahimahullah, wa fil babi an jama'atin minas sahabati. Tapi dalam bab ini ada riwayat-riwayat, yakni sekelompok dari kalangan sahabat. Wal ahadisu yuqawi ba'duha ba'dan, dan hadis-hadisnya menguatkan sebagiannya dengan yang lainnya. Ya, yakni menjadi hasan li ghairihi atau hasan bi majmu'i turukihi. Ya, menjadi hasan karena dikumpulkan jalan-jalannya. Riwayat satu menguatkan riwayat yang lainnya, seperti itu. Kata Imam Syaukani rahimahullah, wala tuksiru an ifadati masru'iyatil hamli, sehingga tidak mengurangi dari faedah, ya, dari ilmu, yakni disyariatkannya ikut memanggul jenazah, ya, ikut menggotong jenazah, seperti itu. Ini poin kedua. Sebelum kita pindah ke poin ketiga, kita tambahkan yang di dalam kitab tidak ada, yakni tentang wanita yang ikut mengantar jenazah, ya, wanita yang ikut mengantar jenazah ke kuburan. Syekh Al-Albani rahimahullah setelah menyebutkan keutamaan-keutamaan ikut mengantar jenazah ke kuburan, ya, beliau menyatakan di dalam Ahkamul Janais, wa hadzal fadlu fi ittiba'il janaizi innama huwa lirrijal. Keutamaan ini, keutamaan-keutamaan, yakni ikut memanggul jenazah, ikut mengantar jenazah, itu khusus, ya, hanya saja untuk laki-laki. Jadi kalau ada hadis-hadis yang mengatakan keutamaan ngantar jenazah ke kuburan, itu khusus untuk laki-laki, gitu. Dunan nisa'i, bukan untuk wanita. Jadi kalau wanita enggak dimaksud dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan ikut mengantar jenazah ke kuburan. Kenapa? Linahyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna anit ittiba'iha. Karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para wanita dari mengikuti jenazah, gitu. Jadi wanita dilarang ikut mengantar jenazah, ya, ikut mengantar jenazah. Namun kata beliau, wa huwa nahyu tanzihin, akan tetapi larangannya itu larangan makruh, enggak sampai haram, tanzih. Ya. Larangan yang sifatnya makruh, bukan sampai haram. Apa dalilnya? Dalilnya adalah faqad qalat Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha, dan sungguh Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha pernah mengatakan, kunna nunha, kami dilarang, kami dilarang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain kalimatnya, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang kami para wanita, anit tibail janaizi, dari mengikuti jenazah. Rasul melarang kami dari mengikuti jenazah. Walam ya'zim alaina, akan tetapi tidak menekankan larangan tersebut terhadap kami. Melarang tapi tidak ditekankan. Ya, larangan tapi enggak banget gitu. Enggak tegas larangan tersebut. Jadi tidak tandas larangannya terhadap kami. Akhrajahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Sehingga dengan riwayat ini bahwa wanita dilarang mengikuti jenazah, ya, mengantar jenazah, tapi larangannya tidak ditekankan, ya, larangannya tidak ditekankan, seperti itu. Maka yang mengantar laki-laki saja, seperti itu. Kita kembali ke kita, poin kedua itu tambahan yang tidak ada di dalam kitab ini, karena memang kitabnya ringkasan sehingga ada beberapa yang tidak ada dan perlu ditambahkan. Poin kedua, ketiga, almasi khalfaha, berjalan di belakangnya, wal mutaqaddimu alaiha, atau mendahului atas jenazah, sawaun, sama saja. Berjalan mengantar jenazah di depan maupun di belakang sama saja boleh. Ya, di depan jenazah enggak apa-apa. Di belakang jenazah juga enggak apa-apa. Gitu. Di samping pun juga enggak apa-apa, sama sawaun. Gitu, sama. Tradisi Jawa yang di depan mayit itu bawa pedang, kalau enggak yarit gede, bendu gitu, yang katanya membuka jalan. Jadi sambil diupat-abit nih gini. Kalau dulu jalan kaki, sekarang ambulan ya enggak gitu. Jadi jalan kaki ke kuburan, yang depan itu bawa pedang gitu, diupat-abit, buka jalan katanya gitu. Terus belakangnya lagi bawa sapu, sapu soto gitu, tradisi Jawa ya. Terus lagi ada yang bawa beras kuning, beras dikasih kunir, kuning gitu. Terus ditancepi uang recehan, kata dulu 100 rupiah, 50 rupiah, sekarang mungkin ya 1500 gitu. Nanti sesekali disebar di jalan gitu, beras kuning sama uangnya itu, pure gitu. Nanti berjalan agak jauh lagi, sebar lagi, pure gitu, seperti itu. Maka yang seperti ini tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan gitu. Tapi kalau pakai ambulan sekarang masih, jadi dia duduk di dekat sopir, itu bawa beras gitu, satu baskom kecil gitu, nanti disebar biur di jalan gitu. Anak-anak kecil biasanya ngambili uangnya itu. Dulu 100 rupiah, 50 rupiah, gitu. Sekarang mungkin ya 1000 atau 500 rupiah. Dulu 50 rupiah masih laku gitu. Itu tidak disyariatkan. Berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa amma kaunul mutaqaddimi, mutaqaddim yang mendahului atasnya. Adapun mendahului atasnya, atau kalau dibaca masdar, kaunul mutaqaddami alaiha, mutaqaddam masdar mim. Adapun keberadaannya mendahului atas jenazah, wal muta'akhkharu, dan di belakang anha dari jenazah, sawaun sama saja. Falima sabata fi sahihi muslimin, berdasarkan apa yang sabit di dalam sahih muslim rahimahullahu ta'ala, wa ghairihi, dan yang selain beliau. Anna sahabata kanu, bahwasanya sahabat dulu ketika mengantar jenazah, yamsuna haula janazatin, mereka berjalan di sekitar jenazah. Ya, di sekitar haula janazat ibni Dahdah. Di sekitar jenazahnya Ibnu Dahdah gitu. Hadisnya diriwayatkan, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lafat di sekitar jenazah, yang namanya sekitar mungkin di depannya, mungkin di sampingnya, mungkin di belakangnya, kan gitu. Di sekitar haula, ya, sekitar jenazah Ibnu Dahdah gitu. Radhiyallahu ta'ala. Wa akhraja Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i, dan Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, wa Tirmidhi wa Shahahahu, dan juga Imam Tirmidhi rahimahumullahu ta'ala, dan disahihkan oleh Imam Tirmidhi rahimahullah, wa Ibnu Hibban wa Shahahahu, Ibnu Hibban rahimahullah juga mensahihkannya. Wal Hakim, ya, juga Imam Al Hakim, wa qala, dan Al Imam Al Hakim rahimahullah menyatakan, ala syartil Bukhari, hadisnya sesuai syarat Bukhari. Apa yang dimaksud syarat Bukhari? Rawi-rawinya bertemu. Nah, rawi-rawinya saling bertemu. Itu syaratnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu kalau mau mensahihkan hadis, syaratnya murid dengan guru ada riwayat ketemu, memang ketemu. Gitu. Ada riwayat yakin si murid dengan guru ini ketemu, gurunya dengan gurunya ketemu, gitu. Kalau enggak meyakinkan ketemu apa enggak, maka hadisnya enggak sahih, gitu. Jadi syaratnya itu subutul liqa, ya, pastinya murid dan guru ini ketemu. Jadi murid ketemu gurunya, gurunya ketemu gurunya, gitu. Kalau syaratnya Imam Muslim, apa? Sejaman, yakni imkanul luki atau imkanul liqa, memungkinkan berjumpa, walaupun enggak pasti, hidupnya sezaman, murid dengan guru sezaman. Ketemu apa enggak? Wallah alam. Kalau sezaman kok meriwayatkan dari sifulan, dari sifulan, berarti ini murid dan guru, maka sudah sahih menurut Imam Muslim. Jadi standarnya untuk hadis itu disahihkan kalau Imam Muslim, imkanul luki, yakni memungkinkan berjumpa murid dengan guru. Tapi kalau Imam Bukhari, subutul liqa, ya, atau subutul luki, ya, pastinya berjumpa gitu. Sehingga syarat Bukhari lebih tinggi ketimbang syarat Imam Muslim. Maka Sahih Bukhari lebih unggul ketimbang Sahih Muslim, seperti itu. Dari sisi itu dan dari sisi yang lainnya. Jadi hadis ini kata beliau, yakni sesuai syarat Bukhari, ya, sesuai syarat Al-Bukhari rahimahullah, min hadisil Mughirah, dari hadis Mughirah bin Subbah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ar-raqibu khalfal janazati, pengendara itu di belakang jenazah, wal masi amamaha, adapun pejalan kaki, infanteri, ya, kalau pasukan jalan kaki infanteri, pasukan berkendara kavaleri gitu. Jadi pengantar jenazah yang jalan kaki di depannya, qariban minha, ya, dekat dengannya, an yaminiha, di kanannya, wa an yasariha, dan di kirinya gitu. Walafdu Abi Dawud, adapun hadis dalam lafadz Abu Dawud, wal masi yamsi khalfaha wa amamaha, adapun pejalan kaki infanteri berjalan di depannya atau di belakangnya, depan boleh, belakang boleh. Wa an yaminiha wa yasariha, di kanan mayit maupun di kirinya, qariban minha, dekat dengan mayit. Wa fi lafdin li Ahmad, dan dalam lafad Imam Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi rahimahullah, ar-raqibu khalfal janazati, pengendara di belakang jenazah, wal masi haisu sa'a minha, adapun pejalan kaki terserah gitu, haisu sa'a minha, terserah gitu, belakang monggo, depan silahkan, kanan boleh, kiri pun enggak apa-apa gitu. Hadisnya sahih, dalam catatan kaki disebutkan hadisnya sahih, seperti itu. Jadi etikanya kalau berkendara di belakang, ya, berkendara di belakang mayit, ya, di belakang mayit. Ada yang perlu ditambahkan, yakni raf'u shaut, mengangkat suara, yakni bidikri, dengan dikir, amamal janazati, di hadapan jenazah gitu. Jadi mengantar jenazah dengan bersuara. Jadi mengantar jenazah itu diem gitu, diem, gak ada suara. Adapun mengangkat suara dengan dikir, maka itu adalah bid'atun, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Jadi mengangkat suara dengan dikir itu adalah bid'ah, li'anna fihi tasabuhan bin nasara, karena seperti itu menyerupai nasara, jadi menyerupai nasrani, ya. Jadi kalau Nasrani itu kalau ada mayit gitu, ada sembahyangan atau kebaktian atau apa, atau haleluyaan atau apa gitu. jadi bersuara, ya, mengangkat suara. Lah kaum muslimin tiru-tiru gitu. Ya. Ditambah lagi dengan yakni bisautin tamtid, yakni sendu. Jadi zikir tapi nadanya itu nada sendu. Nada-nada sedih gitu. Ya. La ilaha illallah gitu, kita nangis gitu. Tambah banter lagi nangis gitu. Seperti itu. Jadi itu tradisinya Nasara, ya, tradisinya Nasara gitu. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah menukil ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di dalam kitab beliau Al-Adhkar, ya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa'lam anna sawaba wal muhtara wa makana alaihi salaf radhiyallahu ta'ala anhum as-sukutu fi khalis sayri ma'al janazati fala yurfa'u sautun bi kira'atin wala dhikrin wala ghairi dhalik. Kata Imam Nawawi rahimahullah, panjang sebenarnya, kita sebut intinya saja. Wa'lam, ketahuilah, kata Imam Nawawi rahimahullah, ulama yang bermadhab Syafi'i, yang penganut tradisi-tradisi itu menisbahkan kepada madhab Syafi'iyah gitu. Imam Nawawi dari madhab Syafi'iyah saja melarang gitu. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah, anna sawaba, bahwasanya yang benar, wal muhtara, dan yang muhtar, yang terpilih gitu, pendapat yang terpilih, wa makana alaihi salaf radhiyallahu ta'ala anhum, yang ini adalah jalannya salaf radhiyallahu ta'ala anhum, amalan salaf, yang salaf berada di atasnya, adalah as-sukutu fi hali sayri ma'al janazati, diem ketika berjalan bersama jenazah, ya, ketika berjalan bersama jenazah diem gitu. Fala yurfa'u sautun, maka tidak dikeraskan suara, bi qira'atin, baik dengan qira'ah baca Quran, wala dzikrin, tidak pula zikir, wala ghairi dhalik, dan tidak selain itu. Jadi ketika mengangkut jenazah itu diam, tidak diiringi suara-suara gitu. Bahkan beliau menyebutkan di sebagian negara, Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan sebagian negara itu pakai alat musik. Ya, alat musik. Tapi bukan gedombrengan gitu. Jadi alat musik yang sifatnya sendu, ya, mendayu-dayu, yang membuat para takziah-takziin itu menangis gitu. Gitu. Seperti itu. Itu lebih parah lagi. Jadi dengan zikir saja sudah bid'ah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi diam. Jadi enggak ada bacaan apa-apa ketika ngangkut jenazah, ya yes, diam gitu. Enggak ada bacaan, enggak ada zikir, enggak ada apa gitu. Kembali ke kita untuk selingan aja karena panjang. Pembahasannya sama tapi panjang. Jadi untuk biar apa itu? Konsentrasi diberi tambahan gitu, seperti itu. Kalau gotong jenazah bacaannya apa? Enggak ada. Enggak ada bacaannya gitu. kalau jalan kaki posisinya di mana? Paling belakang. Di depan belakang bisa gitu. Seperti itu. Kita lanjutkan. Wa akhraja Ahmadu wa ahlus sunan. Imam Ahmad dan juga para ulama pengarang kitab-kitab sunan meriwayatkan wa Daruqutni wal Baihaqi wa Ibnu Hibban wa shahahahu, disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Min hadisi Ibni Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yamsuna amamal janazati. Abdullah bin Umar, beliau melihat Nabi, Abu Bakar, Umar, mereka berjalan di depan jenazah, berjalan di depan jenazah. Wasahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Dalam catatan kaki sahih, isnaduhu sahih gitu. Ini riwayat yang amaliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma gitu. Wa qad dhahaba ba'du ahli ilmi ila annal masya amamal janazati afdalu. Dan sungguh sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama berpendapat bahwasanya berjalan di depan jenazah itu lebih utama, afdal, ya, lebih utama. Wa ba'duhum ila annal masya khalfaha afdal. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya berjalan di belakangnya itu afdal. Wal haqqu anna dhalika sawa'un. Adapun yang benar bahwa yang demikian itu sama saja, di belakang dengan di depan sama saja, enggak lebih afdal satu dengan yang lainnya gitu. Sama. Li annal masya ma'al janazati, karena berjalan bersama jenazah, imma ayyakuna amamaha, mungkin di depannya, au khalfaha, mungkin di belakangnya, au fi jawani biha, atau di samping-sampingnya. Waqad arsada ila dhalika Nabi sallallahu alaihi wasallam kama taqaddam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan dengan praktek beliau yang telah lalu, sebagaimana yang telah berlalu tadi hadisnya. Fakullu makanin minal amkinatil matkurati huwa min jumlati ma'arsada ilaihi. Adapun seluruh tempat, depan, belakang, kanan, kiri, ya, dari tempat-tempat yang disebutkan tadi, huwa min jumlati ma'arsada ilaihi, itu termasuk yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di depan ada dalilnya, di samping kanan kiri ada dalilnya, di belakang pun juga ada dalilnya gitu. Maka kesimpulannya yang benar kata Imam Syaukani rahimahullah, sama saja gitu, sama saja gitu. Selesai dari poin yang keempat. Mungkin sampai di sini apa yang kita pelajari. Ada jam berapa? Saat peladan, Isa? Jam berapa? Yang saat peladan, Isa siapa? Tahu jadwal? Kayaknya lebih 10 ya. 6:30 lebih 10. Benar? Gitu. Kita cukupkan. Dan insya Allah kita lanjutkan, yakni poin-poin berikutnya, keharaman ketika mengikuti jenazah, yang pembahasan ini nanti kadang terjadi di lingkungan kita, kadang terjadi di lingkungan kita gitu, yang kita perlu waspada darinya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawaddalu, barakallahu fik. Thank you.